Hadis berapa yang dibaca? 63. Nah, gampang ya. Mana haban yang qara' fal yang qara' fal yaqumu. Silakan dibaca. Hadisnya apa Ismail? Santun. Kita masuk hadis yang ke-64. Qala an Anas radhiyallahu anhu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru, yakni kesabaran yang hakiki, kesabaran yang sebenarnya adalah inda sadamatil ula, ketika musibah, malapetaka, ujian, cobaan pertama kali menimpa seseorang. Muttafaqun alaih. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kesabaran yang hakiki, kesabaran yang semestinya, seorang habsun nafsi, menahan diri, menahan kalbunya untuk murka, untuk marah kepada Allah, menahan lisannya dari ucapan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, menahan anggota badannya, tangannya, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya, tindakan yang haram, yang dilarang, yang terpuji, yang dimaksudkan, yang ditekankan adalah tatkala musibah tersebut menimpa seseorang. Tentu hal demikian amat berat ketika seorang mendapatkan musibah. Disitulah diuji kesabarannya. Beda halnya ketika berlalu beberapa saat, sehari, dua hari, tiga hari, sepekan, bulan, dan seterusnya, ya, mudah untuk dilupakan atau terlupakan dengan aktivitas, ya, dengan proses. Beda halnya ketika di awal kali seorang mendapatkan musibah. Ada satu kisah dari hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bertemu dengan seorang wanita yang menangis di sisi suatu kuburan. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berpesan kepada wanita tersebut, ittaqillaha wasbiri. Melihat wanita tadi menangis di sisi kuburan, Nabi berpesan kepadanya, ittaqillah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Faqalat, lalu perempuan itu mengatakan, ilaika anni, ilaika anni, pergilah engkau dariku, ay ub'ud anni, menjauhlah kamu dari saya. Nah, ini orang tersebut, wanita tersebut benar-benar merasakan beratnya musibah, cobaan yang dia dapatkan benar-benar berat bagi dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpaling dari orang itu. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kata wanita itu, sesungguhnya engkau tidak ditimpa musibah dengan musibah yang menimpaku. Artinya sangat berat bagi saya. Gitu. Ilaika anni, menyingkirlah engkau dariku, pergi. Walam ta'rifhu, yakni wanita tersebut tidak mengetahui siapa yang berbicara tadi. Faqilalaha, lalu dikatakan kepada wanita tersebut, innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya lelaki yang memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepadamu tadi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam tajid indahu bawabin. Maka wanita itu pun mendatangi pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dia tidak mendapatkan di pintu tersebut bawabin, penjaga pintu. Enggak ada penjaga pintu, enggak ada hurrasnya, tanpa penjaga. Faqalat, lalu wanita itu mengatakan, lam a'rifka, jadi minta udzur, ya, saya enggak mengenal kamu, saya enggak tahu kalau itu adalah kamu. Lam a'rifka, tadi saya itu tidak tahu bahwa tadi adalah engkau wahai Nabi. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia ini, innamas sabru inda sadamatul ula, sesungguhnya kesabaran yang hakiki, yang sebenarnya, yang dituntut bagi setiap orang untuk sabar terhadap musibah yang menimpanya adalah inda sadamatul ula, ketika benturan, ketika musibah malapetaka tersebut menimpa pertama kali. Nah, dalam riwayat Muslim, tabki ala sabiyyin laha, wanita itu menangis karena anaknya meninggal dunia. Nah, berdasarkan hadis yang kita baca, sini menunjukkan, ya, seperti yang ada Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, bahwa an-nasabra alladhi yuhmadu fa'iluhu, bahwasanya kesabaran kesabaran yang pelakunya tersebut dipuji dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabru inda as-sadamatul ula, kesabaran tatkala pukulan pertama, benturan pertama, musibah yang menimpa dia. Wayasbiru al-insanu wayahtasibu, seorang bersabar terhadap musibah itu, dia berharap pahala dari si Allah. Waya'lamu anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, dan dia tahu, yakin bahwasanya hanya milik Allah apa yang Allah berikan. Ya. Wa anna lillahi ma akhadha, hanya milik Allah taala, Allah berhak untuk mengambil. Wa lahu ma ata, dan Allah berhak untuk memberi, terserah Allah. Ini diberi, ini diambil, ini tahan, dikurangi, ditambah. Wa anna kullasyai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu, anna kullasyai', segala satu di sisi Allah Ta'ala telah ada ajal, ketetapan yang telah ditetapkan. Ini kesabaran yang semestinya diupayakan oleh setiap orang, ya, mengingat bahwasanya musibah yang menimpa dia, ya, itu adalah suatu kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi mengatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, siapapun yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah timpakan musibah. Ya. Kadang seorang sadar itu musibah. Kapan? Ketika musibahnya besar, kehilangan anaknya, istrinya, suaminya, saudaranya, kerabatnya, teman dekatnya, ayahnya, ibunya. Ya. Itu musibah, ya, musibah. Namun kadang seorang juga tidak sadar, ya, atau kurang menyadari bahwasanya suatu yang kecil itu juga musibah. Serampat sandalnya putus, uangnya hilang, ya, dia sakit dan lain sebagainya, musibah yang menimpa seorang, ya. Dengan musibah tersebut Allah mengingatkan bahwasanya ada kesalahan, ada dosa pada dirinya. Allah hendak menghapus dosa-dosa dia. Nah, Allah hendak mengangkat derajatnya jika dia berharap pahala di balik musibah tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hendak, ya, menjadikan golongan orang-orang yang sabar diberikan ganjaran yang berlipat ganda di dunia, demikian pula di akhirat. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah, ya, orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda yang tidak bisa dihitung besarnya. Maka itu wajib bagi kita semuanya, ya, ketika ada musibah yang menimpa kita, hendaklah kita bersabar. Kenapa? Karena kita pertama adalah miliknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pertama kali miliknya Allah, ya. Harta benda kita juga miliknya Allah Ta'ala. Kita dulu keluar ke dunia, menuju dunia, tidak memiliki apa-apa, ya. Semuanya miliknya Allah. Allah berhak mengambilnya, Allah berhak menahannya, Allah berhak menambah ataupun menguranginya, dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.